Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syabdurrahman bin Abdillah al-Ba'li rahimahullah ini. Sebelumnya kita telah membahas sampai pada kitabus salah tentang bagian salat-salat sunnah. Dan ya, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, ya, kita telah membahas di kitab ini bahwa ada, ya, para ulama itu mengurutkan, ada urutan dari sholat-sholat sunnah diurutkan dari yang paling afdol, ya, sholat yang paling afdol itu adalah sholat kusuf, sholat sunnah yang paling afdol, ya, tentunya, sholat kusuf, kemudian sholat istisqa, sholat tarawih, sholat witir. Walaupun tentunya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian penulis membahas tentang sholat witir yang paling sedikit satu rakaat, yang paling banyak itu 11 rakaat dan seterusnya. Kemudian penulis juga membahas tentang sholat apa lagi yang dibahas pekan lalu, sholat tarawih, ya. Dan ya tentunya kalau kalau kembali ke sholat witir, ya, tata cara sholat witir itu sendiri, ya, disebutkan bahwa di antara tata cara sholat witir ada doa kunut, ya. Maka ini kalangan Hanabilah menilai bahwa kunut itu disyaratkan di witir tetapi tidak disyaratkan di sholat subuh, ya. Ini berbeda dengan Syafi'iyah. Baik, kemudian setelah sholat witir kemudian membahas tentang sholat tarawih, dan kita telah membahas sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak merutinkan sholat tarawih di zaman beliau karena adanya penghalang, yaitu kekhawatiran. Khawatir ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu akan menjadi masyakoh bagi umat Islam. Ya, maka itu mengapa Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, sholat tarawih secara rutin dan berjamaah setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Maka sebagaimana yang telah kita bahas, ya, pekan lalu, yaitu kaidahnya kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuatu tersebut tidak dilakukan oleh beliau karena belum ada pendorongnya di zaman itu, di zaman beliau, tapi baru ada pendorongnya setelah zaman beliau, seperti misalkan mikrofon, ya, di zaman beliau belum ada, di zaman ini baru ada, ya, baru ada pendorong untuk menggunakan mikrofon untuk sholat karena mikrofonnya baru ada sekarang, begitu, ya. Maka apa hukumnya terkait masalah ini, ya? Hukumnya adalah dikembalikan kepada para ulama mujtahid. Dikembalikan kepada para ulama mujtahid. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Menggunakan mikrofon untuk azan boleh, para ulama berijtihad. Menggunakan mikrofon untuk imam sholat boleh, para ulama berijtihad. Mereka mengatakan ini boleh, tidak masalah. Akan tapi, ya, hal lain yang baru ada pendorongnya di zaman ini dan belum ada pendorongnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya misalkan, ya, berbagai cryptocurrency yang tidak stabil dan penuh horor, misalkan di zaman beliau tidak ada, di zaman sekarang ada. Nah, maka para ulama kemudian menelaah di situ. Ada yang, ya, ada sesuatu yang tidak dibolehkan, ada sesuatu yang mungkin dibolehkan dan seterusnya. Itu bukan bahasan kita saat ini. Nah, jadi itu hukumnya. Demikian pula hukumnya kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena ada penghalang. Seperti contohnya sholat tarawih ini, ya, beliau tidak melakukan sholat tarawih secara rutin dan berjamaah di zaman beliau karena ada penghalang, yaitu kekhawatiran, ya, khawatir ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi setelah zaman beliau, setelah beliau wafat, maka tentu wahyu tidak turun lagi, ya, syariat Islam telah sempurna dan sholat tarawih tidak tidak wajib, sholat tarawih tidak wajib, ya. Sholat tarawihnya sendiri tidak wajib, apalagi melakukan sholat tarawih secara rutin dan berjamaah, lebih tidak wajib lagi. Sehingga kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berijtihad. Dan tentunya Umar adalah salah satu sahabat, salah satu khulafaur rasyidin. Ya, beliau adalah orang yang sangat pantas untuk berijtihad. Ya. Maka beliau berijtihad untuk kemudian mengumpulkan manusia, yakni kaum muslimin di belakang Ubay bin Ka'ab. Yakni beliau ya memerintahkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara rutin dan berjamaah di masjid di belakang imam, yaitu seorang sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini menunjukkan ijtihadnya Umar, dan para sahabat yang ada di situ tidak ada yang protes. Ini adalah ijma' sukuti, yaitu ijma' yang di yang terjadi ketika salah seorang sahabat beristihad, berpendapat, kemudian sahabat yang lain diam mengingkari. Itu namanya ijma' sukuti. Diam tidak mengingkari, menunjukkan persetujuan. Itu namanya ijma' sukuti. Ya, ijma' tapi tidak secara sharih mengatakan ana setuju. Tapi diam mengingkari. Itu namanya dari, itu maksud dari ijma' sukuti. Taib. Itu tentang sholat tarawih. Sekarang kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang sholat-sholat sunnah yang lainnya. Beliau berkata, penulis berkata, wassalatul laili afdal. Sholat malam itu lebih utama. Pertanyaannya, lebih utama dari apa? Ya, ini perkataan penulis menggantung. Dan inilah sifat dari matan. Tidak masalah kalau menggantung. Kita yang harus paham sendiri. Maka, mengapa, apa yang dimaksud dengan sholat malam lebih utama? Lebih utama dari apa? Lebih utama dari sholat sunnah yang dilakukan di siang hari. Jadi sholat sunnah yang dilakukan di malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah yang dilakukan di siang hari, dengan catatan sholat sunnah yang dimaksud itu adalah yakni sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah itu ada dua jenis, ya, tatawu mutlak dan tatawu muqayyad. Sholat mutlak dan sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Apa yang dimaksud dengan tatawu mutlak, sholat sunnah mutlak? Maksudnya adalah orang melakukan sholat sunnah tanpa ada alasan khusus, tanpa terkait dengan alasan khusus, kondisi khusus, atau waktu khusus. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Berbeda dengan sholat sunnah muqayyad, tatawwu muqayyad. Ya, yaitu sholat sunnah yang terkait dengan kondisi tertentu atau terkait dengan waktu tertentu. Seperti misalkan sholat rawatib. Ya. Sekian rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, sebelum subuh, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan ya sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu ini bukan sholat sunnah mutlak, ya, karena dia terkait dengan waktu. Muqayyad maksudnya terkait. Jadi ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak tidak ada kaitan dengan sesuatu, muqayyad ada kaitan dengan sesuatu. Kalau sholat sunnah rawatib, maka itu ada kaitan dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Waktu. Ya, terkait dengan ada sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, misalkan begitu ya, qobliyah subuh. Nah ini, qobliyah atau ba'diyah ini menunjukkan ada kaitan. Ya, jadi seluruh sholat sunnah rawatib itu sholat tatawu muqayyad. Contoh lain, sholat duha. Sholat duha kapan? Terkait dengan waktu duha. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad. Kemudian juga, yang nanti akan disebutkan oleh penulis di sini yaitu sholat ya sholat sunnah wudu, ya, itu terkait dengan kondisi. Nah, ini kondisi ketika seseorang setelah berwudu maka kemudian dia melaksanakan sholat. Toi, maka ini adalah ya pembagian sholat sunnah. Nah, yang dimaksud oleh penulis di sini, sholat malam lebih utama. Maksudnya adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalus salati ba'das salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Ya, sholat yang paling utama setelah sholat-sholat yang wajib, yaitu sholat lima waktu, itu adalah sholat pada malam hari. Ya, ini menunjukkan sholat sunnah yang lebih utama itu adalah ketika dilakukan di malam hari dibandingkan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Maka tentunya dari penjelasan ini tidak perlu kita kemudian mengatakan misalkan sholat malam lebih utama daripada sholat qobliyah duhur, misal sholat ba'diyah duhur atau sholat duha begitu. Itu sholat sunnah muqayyad. Yang kita bicarakan sekarang adalah sholat sunnah mutlak. Wan nisful akhir afdalu minal awal. Kemudian penulis melanjutkan, ya waktu malam yang terakhir itu lebih utama daripada waktu malam yang awal. Jadi kalau kita bagi waktu malam menjadi dua, setengah malam pertama dan setengah malam terakhir, maka setengah malam yang terakhir itu lebih utama daripada setengah malam yang pertama. Kalau mau diperinci lagi, maka di antara setengah malam yang terakhir tersebut, kita bagi dua lagi, tapi bukan jadi seperempat-seperempat, tapi menjadi sepertiga dan seperenam. Ya, berdasarkan hadis bahwa Nabi Daud alaihissalam itu melaksanakan sholat malam pada sepertiga malam dari ya setengah malam yang terakhir. Jadi kalau waktu malam kita bagi dua, maka ada setengah malam pertama, ada setengah malam kedua, setengah malam terakhir. Dari setengah malam terakhir ini kita bagi dua lagi, sepertiga malamnya dan seperenam malamnya. Sepertiga lebih besar ya. Sepertiga malamnya dan seperenam malamnya. Maka sepertiga malam pertama ini, sepertiga dari ya antum paham maksudnya ya. Maka itulah waktu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam untuk melaksanakan sholat malam. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbu sholati ilallahi sholatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Nabi Daud alaihissalam. Ya, kana yanamu nisfal lail wa yakumu thulutsah wa yanamu sudusah. Beliau itu ya tidur pada setengah malam pertama, kemudian salat pada sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Kemudian penulis berkata wa yusannu qiyamul laili iftitahu bi raq'atain khafifatain wa niyyatuhu 'indan naum. Disunnahkan untuk ya qiyamul lail yaitu salat malam, kemudian waftitahu bi raka'atain khafifatain dan memulai salat malam tersebut dengan dua rakaat yang ringan. Wa niyyatuhu 'indan naum, dan niat untuk melakukan salat malam tersebut adalah ya ketika kita hendak mau tidur. Ya, jadi dari sini kita mendapatkan, dari satu kalimat ini kita mendapatkan tiga faedah. Yang pertama adalah disunnahkan sholat malam. Ya, ini termasuk sholat sunnah mutlak dan Nabi Muhammad SAW secara khusus ya memotivasi kita untuk melakukan amalan ini. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil-itsm. Beliau berkata, hendaknya kalian mengerjakan sholat malam karena itu adalah ya praktek orang-orang soleh sebelum kalian. Kemudian itu adalah bentuk mendekatkan diri bertaqarrub kepada Rabb kalian dan itu adalah penggugur dosa-dosa kalian dan ya sesuatu yang bisa melarang menahan kalian dari dosa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memotivasi secara khusus ya sholat malam. Ya, karena ini adalah praktek dari orang-orang soleh sebelum kita dan praktek para nabi dan rasul. Kita tadi membacakan hadis dari Nabi Muhammad, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga ya beribadah pada malam hari itu adalah kesempatan bagi kita untuk ya yakni bermunajat dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di kegelapan dan keheningan malam. Kemudian memulai salat malam tersebut dengan dua rakaat yang ringan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat malam maka beliau memulai salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengetahui praktiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika beliau salat malam. Ya. Jadi ini di antara sahabat yang banyak mengambil faedah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya tidak diragukan lagi. Ya, siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wa niyyatuhu 'inda an-naum, niat untuk melakukan sholat malam itu adalah ketika kita hendak tidur. Jadi disunahkan untuk kita tidur dulu baru kemudian kita bangun untuk sholat malam. Sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh yakni tentang Nabi Daud tadi. Beliau tidur setengah malam pertama kemudian ya sholat sepertiganya kemudian tidur lagi seperenamnya. Maka di sini ya niat dilakukan ketika ketika hendak tidur, yakni meniatkan nanti anak mau bangun dan mau sholat ya insya Allah. Karena kalau seandainya dia tidak terbangun, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidurnya tersebut sebagai tidur yang bernilai ibadah. Ya, karena adanya hadis yang menunjukkan hal ini, ya, barang siapa yang man ata firasyah wa huwa yanwi bahu anhu hatta yusbih kutiba lahu manawa. Yaitu ketika dia itu sudah berniat untuk melakukan sholat malam, akan tapi kemudian dia ngantuk dan tertidur dan tidak bangun, maka telah dicatat untuknya apa yang dia niatkan tersebut. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi, dan tidurnya tersebut adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kepada dia. Jadi yakni lihat bagaimana orang ini berarti menunjukkan dari redaksi hadis ini ya, yang disebut sedekah berarti yang mana? Yang disebut sedekah adalah tidurnya. Jadi ketika ada seseorang tidur, yakni ketika seseorang tidur mau meniatkan untuk sholat malam nanti insya Allah gitu kan, mau bangun nanti malam, kemudian dia tidak terbangun, ya dan tidak terbangun dan kemudian yakni bablas begitu ya, ternyata sampai subuh, jadi tidak sempat sholat malam, maka hadis tersebut ya menyebutkan bahwa ya bahwa dituliskan baginya apa yang telah dia niatkan, kemudian tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya baginya. Ini yang menarik, yang disebutkan sebagai sedekah adalah tidurnya, bukan pahala yang Allah Subhanahu wa taala tetap yakni berikan kepada dia walaupun dia tidur. Ini menunjukkan bahwa kita harus ya, ini motivasi kepada kita bahwa kita harus menjadikan asalnya, defaultnya, asalnya itu adalah sholat malam. Yakni tidur dulu kemudian nanti bangun sholat malam dan seterusnya. Nah, ketika kemudian ketiduran pada suatu malam karena kecapean atau alasan lain, sakit atau apa, kemudian tertidur dan tidak terbangun malam hari, maka tidurnya itulah yang menjadi sedekah. Yakni karena selama ini dia sudah terbiasa untuk bangun sholat malam. Yakni ini motivasi. Ya, redaksi hadis ini ya memberikan kita faedah, kita harus yakni membetulkan apa yang menjadi asal dari kita. Asalnya adalah kita bangun, walaupun itu tentunya tidak wajib ya. Salat malam tidak wajib. Kita harus tetapkan, kita harus tegaskan jangan yakni jangan dinilai ini sebagai amalan yang wajib. Akan tapi ini adalah penekanan yang sangat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk melakukan salat malam sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Da'bus sholihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum. Ya, kemudian maghfaratun lisayiat wa manhatun lil ithmi. Ya, salat malam itu adalah praktiknya orang soleh terdahulu, kemudian ya kurbah taqarrub kepada Rabb kalian, kemudian ya penggugur dosa-dosa dan sesuatu yang menghalangi kita dari dosa-dosa. Baik. Kemudian penulis berkata wa kathratur ruku'i was sujudi afdalu min tulil qiyam. Yaitu banyaknya rukuk dan sujud ketika sholat malam itu lebih utama daripada lamanya berdiri. Jadi ini menunjukkan motivasi untuk memperbanyak rakaat. Ya, landasan yang digunakan oleh penulis atau Hanabila dalam masalah ini adalah karena posisi sujud itu adalah posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. ya kondisi yang paling dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika ya hamba tersebut sedang bersujud. Maka kemudian dinilai lebih utama, ya, dinilai lebih utama ketika seseorang memperbanyak rukuk dan sujud daripada dia memperlama berdiri. Yani misalkan surat yang dibaca panjang misalkan gitu ya, atau nah, surat surat yang dibaca panjang. Maka di sini wa kathratur ruku'i wa sujudi afdal min tulil qiyam. Para ulama beda pendapat dalam masalah ini, ya, ada pendapat yang lain tentunya. Misalkan pendapat yang menyebutkan bahwa lebih baik seimbangkan antara panjangnya berdiri dan panjangnya rukuk dan panjangnya lamanya berdiri, lamanya rukuk dan lamanya sujud gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat. Di antara landasan yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa harusnya dibuat imbang itu adalah karena keutamaan dari berdiri adalah kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Keutamaan dari sujud adalah karena kita itulah posisi yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing memiliki keutamaan sehingga diseimbangkan. Ya, ala kulli hal Hanabilah berpendapat bahwa banyaknya rukuk dan sujud itu lebih utama daripada lamanya berdiri. Kemudian penulis berkata, watusannu salatud duha ghibban. Disunnahkan untuk melakukan salat duha, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa ra'atai duha wa an utira qabla an anam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ya khalili, yani teman dekatku, yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku untuk melakukan tiga hal. Yang pertama adalah berpuasa tiga hari pada setiap bulannya, ayyamul bid, ya, puasa tengah bulan. Kemudian atau tidak harus ya, secara, kalau pakai lafaz ini maka mutlak ya tiga hari dalam setiap bulannya. Warok atai duha itu insya Allah nanti kita bahas di bab puasa ya insya Allah. Warok atai duha kemudian dua rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Maka di sini diantara yang disebutkan adalah sholat duha. Ini menunjukkan ya bahwa sholat duha itu adalah amalan yang disyariatkan, disunnahkan. Akan tapi kemudian penulis berkata di sini ribban. Apa yang dimaksud dengan ghibban? Ghibban itu kadang melakukan, kadang tidak. Ini juga salah satu pendapat. Kadang melakukan, kadang tidak. Karena Hanabilah berbekal pada, berlandaskan pada hadis, ya, di mana sahabat berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat duha, selalu melakukan sholat duha sampai-sampai kami berkata seperti beliau tidak akan meninggalkan sholat duha. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sholat duha sampai-sampai kami berkata, kayaknya beliau nggak akan lagi melakukan sholat duha. Jadi ini menunjukkan faedah yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW tidak merutinkan sholat duha. Oleh karena itu, ya kemudian disebutkan di sini ghibban. Jadi terkadang melakukan, terkadang tidak. Dan tidak harus satu hari melakukan, besok tidak. Besoknya lagi melakukan, besoknya lagi tidak. Tidak harus demikian. Sebagaimana bunyi riwayat tadi, terkadang Nabi Muhammad SAW melakukan dalam beberapa periode, kemudian sampai-sampai kami merasa bahwa beliau tidak akan meninggalkannya. Tapi kemudian setelah itu, ya, pada kesempatan yang lain, ya, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sholat duha sampai beberapa periode, sampai-sampai para sahabat berkata, kayaknya Nabi Muhammad SAW nggak akan melakukan sholat duha lagi. Jadi ini menunjukkan tidak harus selang-seling satu hari ya dan sebagainya. Walaupun sebagian orang menilai dari kata ghibban ini ya bisa jadi dia berpikir satu hari iya, satu hari tidak, satu hari iya, satu hari tidak harus ya karena bunyi riwayatnya tadi demikian. Baik. Watusannu salatud duha ghibban. Wa aqalluha raka'atan. Ya, jumlah rakaat yang paling sedikit untuk sholat duha itu adalah 2 rakaat. Sebagaimana tadi disebutkan, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 2 rakaat sholat duha. Wa aktsaruha tsaman. Ah, sebelumnya tentang riban tadi, tentang apakah sholat duha itu bagaimana pelaksanaan sholat duha. Pendapat pertama tadi adalah riban tadi, yaitu terkadang melakukan, terkadang tidak. Akan tapi tentunya ada pendapat lain, yaitu yang menyebutkan bahwa sholat sunnah duha itu disunnahkan, ya, yakni walaupun kita merutinkannya maka tidak masalah. Ini pendapat yang lain, ya, ini pendapat yang lain dan tentunya sama-sama kuat. Wallahu a'lam, mana lebih cenderung pada yakni pendapat yang menyebutkan bahwa ini dirutinkan tidak masalah, ya, dirutinkan tidak masalah. Sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, atau riwayat dari sahabat yang melihat praktik Nabi Muhammad SAW, maka ya bisa jadi, kita bisa memahami dari situ bahwa yakni Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwa ini bukan amalan yang wajib. Makanya beliau tidak merutinkannya. Terkadang melakukan terus, tapi kemudian terkadang tidak melakukan, gitu ya. Taib. Jadi rokaat yang paling pendek dari sholat duha adalah 2 rokaat. Dan yang paling banyak adalah 8 rokaat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang lain menyebutkan tidak ada jumlah rokaat yang maksimum. Ya. kalau kita melihat pada pendapat yang diambil oleh penulis di sini, yakni Syabdur Rahman bin Abdullah Al-Ba'li, ya, Anda harus cek sebenarnya ini apakah pendapat resmi Hanabilah atau tidak, ya. Sepertinya iya. Maka dalilnya adalah bahwa sahabat berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan salat duha 8 rakaat pada hari Yaumul Fatah, ya, pada saat Fathu Makkah. Ya, pada waktu duha beliau salat 8 rakaat. Ya, maka ini tidak menunjukkan yakni tidak menunjukkan bahwa itulah jumlah maksimum dari rakaat. Ya, walaupun tentunya ulama yang berdalil dengan ini mereka berkata inilah riwayat yang menunjukkan jumlah rakaat maksimum dari salat duha. Ya, jadi ya kita bisa merasakan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Fathu Makkah beliau salat duha 8 rakaat. Sebagian ulama mengatakan ini tidak berarti bahwa sholat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Ulama yang lain yang berpendapat maksimalnya adalah 8 rakaat, mereka berkata riwayat yang menunjukkan tentang sholat duha yang kita punya, maksimal yang diriwayatkan tentang sholat duha adalah 8 rakaat. Ya, jadi lihat bagaimana sama-sama argumentasinya sama-sama kuat, ya. Oleh karena itu kita harus menuju ke riwayat yang lain. Makanya dalam masalah ini Ana lebih memilih pendapat yang lain, lebih cenderung pada pendapat yang lain, yaitu tidak ada jumlah maksimum dari sholat duha. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sholat duha, ya, 4 rakaat, kemudian beliau tambahkan wa yazidu masya Allah. Beliau tambahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan jumlah maksimum tambahannya berapa setelah 4 tadi. Ya, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada jumlah rakaat maksimum. Allahu a'lam. Kemudian penulis berkata wa waqtuha min khuruji waqtin nahyi ila qubailiz zawal. Waktu pelaksanaan sholat duha itu dari berakhirnya waktu nahyi, berakhirnya waktu dilarangnya sholat sampai mendekati, ya, sebelum zawal. Dan itu yakni ada waktu dilarangnya sholat, ya, itu insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya karena kita mengikuti urutan materi dari kitab ini, gitu ya. Jadi ada waktu yang kita dilarang untuk sholat, yaitu setelah terbit matahari sampai matahari setinggi sepanjang galah, gitu kan. Nah, ketika matahari sudah sepanjang setinggi atau sepanjang galah, ya, setinggi galah, gitu kan, berapa menit setelah terbitnya matahari, maka baru kita boleh melakukan sholat duha, Ya, dan kita boleh melakukan sholat duha sampai sesaat sebelum matahari memuncak. Jadi matahari memuncak, nah ketika di puncak itu sholat itu waktu dilarang kita kita juga dilarang untuk sholat pada waktu itu. Baru setelah matahari zawal tergelincir baru masuk waktu zuhur. Jadi waktu pelaksanaan sholat duha itu adalah setelah berakhirnya waktu yang dilarang tadi, setelah matahari terbit sampai sepanjang setinggi galak, sampai ya ketika matahari mulai memuncak. Ini mendekati sudah di titik atasnya, itu waktu yang dilarang kita untuk sholat. Salah satu waktu yang dilarang kita untuk sholat. Insya Allah untuk tentang waktu nahi ini, waktu yang kita dilarang untuk sholat ini, kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi ini adalah waktu pelaksanaan sholat, sholat duha. Wadusan nutahiyatul masjid wa sunnatul wudhu wa ihya'u ma bainal isya'ain. Nah, kemudian penulis di sini menyebutkan tentang sholat-sholat sunnah yang lain, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Dan ini adalah sholat yang disyariatkan, sholat sunnah yang disyariatkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla ayyajlis." Jika kalian itu masuk masjid, maka sholatlah dua rakaat sebelum duduk. Ini menunjukkan disyariatkannya sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka tidak boleh bagi kita untuk duduk sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, dan yakni apakah kemudian orang yang lewat saja, orang yang lewat masjid, tetapi tidak ada niatan untuk berdiam di masjid, duduk begitu kan? Apakah orang yang lewat di dalam masjid kemudian keluar lagi hanya untuk sekedar lewat saja, apakah disunnahkan juga untuk sholat tahiyatul masjid? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Akan tapi tentunya ya tidak masalah bagi yakni ya tidak masalah bagi orang yang cuma sekedar lewat itu untuk yakni tidak perlu sholat sunnah, karena adanya riwayat para sahabat itu hilir mudik masuk masjid kemudian keluar lagi tapi tidak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik, kemudian penulis berkata wa sunnatul wudu, sholat sunnah yang disyariatkan juga adalah sholat sunnah wudu, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah seseorang berwudu. Ya, ini disyariatkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsahu wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan berwudu ya sesuai dengan wudhu'ku ini, kemudian dia melakukan salat dua rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri pada dua rakaat tersebut, yakni dia melakukannya secara khusyuk, maka akan dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi sholat sunnah wudhu ini dilakukan ya setelah seseorang berwudhu, maka disunahkan untuk berwudhu, disunahkan untuk sholat sunnah dua rakaat setelahnya. Mengingat ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Kemudian penulis berkata wa ihya'u ma bainal isya'ain, menghidupkan antara dua isya. Apa yang dimaksud dengan dua isya? Yang dimaksud dengan dua isya adalah antara sholat maghrib dan sholat isya. Karena maghrib itu juga disebut sebagai isya. Jadi dua isya maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Jadi menghidupkan antara dua isya maksudnya adalah sholat sunnah setelah sholat maghrib. Ya, sholat sunnah setelah sholat maghrib. Kemudian penulis berkata, wahwa min qiyamil layli, min qiyamil layl. Jadi sholat sunnah setelah sholat maghrib itu termasuk waktu malam, sehingga itu termasuk tergolong sebagai sholat malam. Watusannu sholatul istikharah walau fi khairin wa yubadiru bihi ba'daha. Disunnahkan untuk melakukan sholat istikharah. Dan penulis berkata di sini, walau fi khairin, walaupun dalam kebaikan. Yani ketika seseorang ingin melakukan amalan kebaikan yang sifatnya sunnah, bahkan disunnahkan bagi dia untuk sholat istikharah. Jadi ini soal istikharah tidak hanya ketika kita hendak memutuskan perkara-perkara yang mubah, akan tapi perkara-perkara yang sunnah itu disunnahkan juga untuk sholat istikharah. Dan tentunya ya tidak ada sholat istikharah sebelum amalan wajib, ya karena kita wajib untuk melakukan sholat tersebut atau melakukan amalan wajib tersebut. Sebelum puasa Ramadan kita sholat istikharah dulu tentang ya keputusan kita untuk puasa Ramadan. Ya, ini tidak perlu karena puasa Ramadan memang sudah wajib. Akan tapi kalau misalnya seseorang misalkan mau umroh gitu misalnya, ya kemudian dia yakni umroh yang tidak wajib gitu ya, karena sebagian ulama berpendapat ada perbedaan pendapat di sini gitu, tentunya. Maka seperti amalan-amalan sunnah begitu ya, mau sedekah, maka sholat istikharah terlebih dahulu. Disunnahkan untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Dan jadi tidak ada sholat istikharah sebelum melakukan perkara yang wajib, demikian pula tidak ada sholat istikharah sebelum melakukan perkara yang haram. Perkara yang haram ya, sebelum zina, na'udzubillah min dzalik. Sholat istikharah dulu. Apakah yakni mau zina atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak boleh ya. Yakni zina harus dijauhi. Maka sholat istikharah itu adalah terkait perkara kebaikan, terkait perkara yang mubah ataupun perkara yang sunnah. Adapun perkara yang wajib, perkara yang haram, bahkan para ulama berkata perkara yang makruh tidak perlu sholat istikharah. Tidak, yakni tidak disyaratkan sholat istikharah. Nah, ketika seseorang kemudian ingin melakukan amalan yang sunnah seperti sedekah tadi atau umroh, ya, kemudian hal-hal yang sunnah yang lain. Kemudian dia sholat istikharah, maka dia langsung melakukan amalan sunnah tersebut atau amalan kebaikan tersebut. Ya, yubadiru bihi ba'daha, itu kata penulis. Kemudian dia bersegera untuk melakukan amalan kebaikan tersebut. Dan dalam sholat istikharah, ketika sholat istikharah, kita sholat dua rakaat, sholat istikharah, kemudian setelah itu kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan tentang tata cara salat istikharah. Idza hamma ahadukum bil amr. Beliau berkata, jika kalian itu bertekad untuk melakukan suatu perkara. Maka dari sini dari penggalan kalimat pertama ini saja kita langsung menyimpulkan bahwa kita harus punya himam dulu, kita harus punya tekad dulu. Nah, ini kita putuskan dulu secara kalkulasi ya manusia zahirnya ini apakah perkara baik atau buruk, kita pertimbangkan musyawarah dengan orang lain bisa jadi. Setelah kita memiliki kecenderungan perkara tertentu, kemudian ya kita sholat istikharah. Idza hamma ahadukum bil amr, ketika kalian itu hendak atau bertekad melakukan sesuatu, maka falyarka rak'atain min ghairil faridah. Maka rukuklah dua rakaat atau sholatlah dua rakaat, itu yang dimaksud ya, falyarka rakaatain, rukuklah dua rakaat, maksudnya sholatlah dua rakaat min ghairil faridah, tanpa ini bukan sholat yang wajib, yakni ini adalah sholat sunnah. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah sholat sunnah istikharah. Tsumma liyakul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian hendaknya dia mengatakan setelah dia sholat dua rakaat tersebut, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku meminta ya pilihan kepadamu dengan menggunakan ilmumu dan ya meminta kemampuan dengan kemampuanmu. Yani, ya Allah, aku meminta untuk memilih yakni apakah amalan ini baik untukku, ya aku meminta untuk yakni meminta kepadamu untuk memilih ya dengan ilmumu, karena Allah yang mengetahui bagaimana kesudahan dari perkara ini nantinya. Kemudian aku meminta kemampuan ya untuk melakukan amalan ini dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu ya dari meminta dari karuniamu yang sangat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sesungguhnya engkau itu mampu sementara aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, ya faqdirhu li wa yassirhu li. Ya Allah, ya jika engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah kebaikan untukku, baik bagi agamaku ataupun bagi kehidupanku atau bagi kesudahan perkaraku setelahnya, maka faqdur huli wa yassir huli, maka tetapkanlah perkara ini untukku dan mudahkanlah aku untuk melakukannya. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah ya aku dalam perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri, dan jika engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah keburukan bagiku, baik itu bagi agamaku atau kehidupanku atau kesudahan perkaraku setelahnya, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka ya kesampingkanlah perkara tersebut dariku dan kesampingkanlah aku dari perkara tersebut. Waqdur lil khaira haitsu kana tsumma ardini, kemudian tetapkan untukku kebaikan apapun itu dan kemudian buatlah aku ridha dengan kebaikan yang engkau telah tetapkan tersebut. Yani ini adalah doa salat istikharah, doa setelah salat istikharah yang diucapkan ya oleh orang yang dia sudah memiliki ya kecenderungan, tentunya bisa jadi karena dia sudah bermusyawarah atau dia sudah yakni melakukan kalkulasi zahir, kalkulasi manusiawi begitu kan, mana perkara yang lebih baik bagi dia, mana yang dia lebih cenderung, mana yang lebih dia suka begitu. Setelah dia memiliki kecenderungan, maka kemudian dia sholat istikharah dan kemudian dia berdoa dengan doa yang tadi. Kemudian penulis berkata, wa tusannu salatul hajati ilallahi ta'ala au ila adamiyin. Disunnahkan sholat hajah, sholat hajat, ya sholat ketika sholat sunnah yang dilakukan ketika kita sedang memiliki hajat yang ingin Allah mengabulkannya. Atau kita sedang punya hajat, kebutuhan kepada manusia yang lain dan kita ingin manusia tersebut membantu kita atau memenuhi hajat kita. Ini namanya sholat hajat. Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang lebih cenderung adalah yang menyebutkan bahwa sholat sunnah hajat itu tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif. Ya, dhaif sekali. Jadi seperti misalnya fatwa lajnah daima, mereka berkata bahwa tidak ada sholat hajat dalam Islam karena hadis-hadisnya dhaif dan mungkar. Ya, yakni dhaif sekali. Hadis mungkar itu istilah sendiri, ya. Hadis mungkar itu istilah sendiri. Yakni hadis dhaif yang dhaifnya kuat gitu ya, sangat dhaif. Kemudian wutusannu salatu taubah, disunnahkan sholat taubat, ya sholat yang dilakukan ketika seseorang berbuat dosa kemudian dia hendak bertaubat, maka disunnahkan untuk sholat sunnah, yakni sholat taubat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yuznimu dzanban fayatawaddau fayusbighul wudu tsumma yusalli rak'atain tsumma yastaghfir rabbahu illa ghafarallahu ta'ala lah." Tidaklah seseorang yang berbuat dosa kemudian dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia meminta ampunan kepada Rabbnya. Tidaklah orang tersebut melakukan hal ini kecuali Allah akan mengampuni dia, ya mengampuni dosanya tersebut. Maka ini disyariatkan sholat taubat. Ya, sholat taubat itu disyariatkan. Baik. Kemudian wa yusannu sujudu tilawah, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat sajadah. Ya, ketika membaca ayat sajadah maka disunnahkan untuk bersujud. Ya, fasjudu lillahi wa'budu, misalkan di surah An-Najm, kemudian sujud. Sujud ini namanya sujud tilawah, sujud yang dilakukan setelah seseorang itu membaca ayat-ayat sajadah yang ada tandanya khusus di mushaf, ya. Nah, sekarang itu orang yang membaca membaca ayat sajadah tersebut disunnahkan baginya untuk sujud tilawah, tidak wajib. Nah, bagaimana dengan orang lain yang mendengarkan bacaan orang yang sedang baca ayat baca Al-Quran tersebut? Ya, ketika yakni ketika orang tersebut misalkan ya setelah orang yang membaca ayat sajadah tadi dia sujud, maka nanti orang-orang di sekelilingnya itu ada dua kemungkinan, antara dia sami' atau dia mustami'. Sami' adalah orang yang mendengar dia baca tetapi tidak sengaja mendengarkan. Berbeda dengan mustami', orang yang memang sengaja mendengarkan dia membaca Al-Qur'an. Jadi bedakan. Maka ketika orang tersebut adalah mustami', maka ketika dia melihat orang yang membaca ayat sajadah tadi sujud tilawah, dia sujud tilawah juga. Mustami' ini sujud tilawah juga. Akan tetapi ketika dia tidak melihat orang yang membaca tadi sujud tilawah, orangnya sendiri yang baca ayat Al-Quran tidak sujud tilawah, maka mustami'nya tidak sujud tilawah juga. Ya, jadi mustami' mengikuti mengikuti qori. Orang yang mendengar saja bacaan Al-Quran tersebut tetapi tidak sengaja mendengarkan, maka tidak disunahkan baginya, ya ini tidak masalah bagi dia untuk tidak sujud tilawah. Walaupun orang yang membaca Al-Quran tadi sujud tilawah, karena dia hanya sami, karena hanya dia dia hanya mendengar. Ya, maka tentang sujud tilawah ini, ya dasar landasan hukumnya itu adalah perkataan para sahabat, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajada fa yasjudu wa nasjudu. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kami sebuah surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka kemudian beliau bersujud dan kami juga ikut bersujud. Ya, maka ini zahirnya adalah sahabat yang meriwayatkan tersebut adalah mustami', orang yang memang sengaja mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian adapun yang membedakan antara mustami' dengan sami' tadi, itu landasan hukumnya adalah sabda atau perkataan perkataan sahabat juga, ya innamas sajadah ala man istama, yaitu perkataan Utsman radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata sesungguhnya sujud tilawah itu hanya bagi orang yang sengaja mendengarkan, man istama, yakni mustami'. Ya, maka ini adalah ya terkait ya sujud tilawah. Kemudian setelah sujud tilawah beliau berkata ma qisaril fasli li qari'in wa mustami'in, yaitu ma qisaril fasli, yaitu jarak antara dia membaca ayat sajadah tersebut dengan dia sujud tilawah itu harus pendek. Jangan kemudian dia baca ayat sajadah sekarang, nanti sujud tilawahnya nanti aja setengah jam lagi. Ya, tidak demikian. Itu waktunya sudah lewat. Waktu di yakni waktu sunnahnya melakukan sujud tilawah. Kemudian penulis berkata, wa yusannu sujudu syukrin inda tajadduddi ni'matin aw indifa'i nikmatin. Disunnahkan untuk sujud syukur ketika dia mendapatkan nikmat atau ketika dia terhindarkan dari nikmah, musibah. Jadi nikmah kalau pakai ain itu nikmat yang kita tahu. Kalau nikmah pakai qaf, maka ini ya lawan dari nikmah. Maka disunnahkan sujud syukur ketika seseorang mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah atau mara bahaya atau hal lain ya yang tidak disukai, maka disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Ini sebagaimana perkataan para sahabat, mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada perkara yang beliau sukai yang membahagiakan beliau, kharra sajidan, maka beliau akan sujud. Syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini tentang sujud syukur. Ya, toib. Maka itulah pembahasan kita insyaAllah pada malam ini ya. Itu berarti ini sudah selesai pembahasan tentang Salat salat sunnah bagian bagian kedua. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang waktu-waktu yang dilarang bagi kita untuk salat. Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya terkait pasal salat sunnah. Barakallahu fiik Ustaz, ada beberapa pertanyaan akan ana sampaikan. Padahal para jemaah juga yang ingin bertanya silakan chat ke ana langsung atau boleh juga resen. Pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Agus Kusnandar. Assalamualaikum, mau bertanya Pak Ustadz, ada dua paham yang mengatakan bahwa jika orang yang terdahulu lupa atau tidak melakukan sholat, maka bisa tergantikan dengan melakukan sholat pengganti atau qadha setelah melakukan sholat wajib. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat yang bertahun-tahun yang lalu tidak dilakukan tidak bisa digantikan. Mohon pencerahannya mana yang benar dan beserta dalil atau hadis jika ada tentang ketentuan sholat yang tidak dilakukan bertahun-tahun ini Ustaz. Wassalamualaikum. Padahal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bergantung pada kaidah apakah sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja itu ada kodoknya atau tidak. Ya, ini perbedaan pendapat antara jumhur dengan mazhab zahiri ya. Mazhab zahiri. Jumhur berpendapat harus tetap dikodok. Adapun mazhab zahiri berkata tidak ada dalil yang mewajibkan kodok. Kalau sudah lewat dia meninggalkan secara sengaja ya sudah lewat. Enggak ada kesempatan bagi dia untuk menambal kembali hal tersebut. Akan tapi tentunya di sini ana lebih cenderung pada pendapat jumhur ya, yaitu tetap ada qadha, maka wajib bagi dia untuk yakni kalau sudah banyak sekali salat di dulu yang kita tidak ingat berapa banyak salat yang kita tinggalkan, maka kita kira-kira dan kita ya cicil sedikit demi sedikit semampu kita untuk mengqadha salat-salat yang lalu. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari Torra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum atas segala ilmu yang diberikan. Izinkan saya bertanya. Pertama, untuk sholat witir baiknya dikerjakan 1 atau 3 rakaat dan pada waktu tahajud di sepertiga malam. Lalu didahulukan yang mana? Apakah ada doa khusus setelah sholat tahajud? Begitu Ustaz. Pertanyaannya bagaimana ya? Sholat witir 1 atau 3 rakaat? Paling minimal 1 rakaat. Kalau 3 rakaat lebih baik lagi. Dan apakah ada doa khusus setelah sholat tahajud? Tidak ada. Berarti Ustaz. Berarti 3 rakaat lebih afdal Ustaz, lebih banyak Ustaz ya. Nah. Kemudian pertanyaan kedua dari beliau, untuk sholat istikharah apakah juga sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam Ustaz? Dan untuk mendapatkan jawaban dari Allah maksudnya, apakah diperlukan konsistensi untuk dilakukan terus-menerus? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sholat istikharah itu kalau melihat dari dalil maka tidak ada keharusan untuk dilakukan pada malam hari. Akan tapi tentunya lebih afdol karena mengikuti lebih afdolnya waktu malam, ya, yaitu dalam artian waktu malam itu adalah waktu kita menyendiri kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kemudian kalau misalkan kita sholat istikharah, maka ya, yakni setelah kita memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu perkara, kemudian kita sholat istikharah, kemudian berdoa istikharah, maka langsung, yakni kita bertawakal, kita lakukan perkara yang kita sudah cenderung tersebut. Jadi jawabannya adalah dengan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara tersebut, dengan kita ditetapkan. Untuk bisa melakukan, ditetapkan oleh Allah untuk bisa melakukan perkara tersebut, ya itu adalah jawabannya. Lihat lafadz dari doa istikharah tersebut ya, yang tadi telah kita bahas. Jadi tidak perlu kemudian menunggu menunggu jawaban, yakni tidak perlu, akan tapi langsung lakukan ya. Kalau misalkan nanti kemudian ada kendala dan seterusnya sehingga tidak bisa melakukannya, maka ya kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tolong gantikan dengan perkara yang baik apapun itu, dan buat buat kami ridho dengan ketetapan tersebut. Nah, itu yang kita doakan ya. Kita itu yang kita panjatkan kan pada saat doa istikharah. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut Ustaz dari sahabat Ana nih, Syekh Giri Abu Adifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Barakallahu fi. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi Allah. Min fadlik, izin bertanya. Mohon penjelasan mengenai sholat sunnah yang tetap boleh dilakukan di 5 waktu yang terlarang untuk sholat Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, itu insya Allah akan dibahas di pekan depan. Nah. Nah, Ustaz. Saya diri harap bersabar ya. Berikutnya, Ana panggilkan sahabat kita, Ustaz, Pak Ari Ardianto. Fadol, Pak Ari. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ana punya 2 pertanyaan yang moderator izin mengenai salat duha, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Yang pertama, ada 2 pendapat mengenai salat isyraq. Apakah salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu? Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa salat isyraq itu bukan salat duha karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan untuk salat isyraq yang tidak ada pada salat duha. Nah, afdalnya kalau seseorang sudah melakukan salat isyraq, apakah ahsan jika dia melakukan salat duha juga di akhir waktu, Ustaz? Atau cukup salah satu saja? Itu yang pertama, Ustaz. Tidak masalah, tidak masalah. Lebih baik tidak masalah, ya. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yakni kita boleh menambah, yakni ila masya Allah, sesuai sampai jumlah yang Allah kehendaki bagi kita untuk bisa menambah. Nah, oh, karena salah sunnah jadi aman ya Ustaz kalau kita memperbanyak. Tapi apakah sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu, Ustaz? Ya, itu nah ada pembahasan dalam masalah itu, akan tapi ya menurut Anda dalam tataran amalan tidak perlu kita pusing dengan hal itu. Yang penting kita perbanyak salat sunnah. Siap. Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Tadi Anda dengar yang masalah penjedaan salat duha ya. Kalau enggak salah wasiat dari Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa 3 perkara yang rutin dilakukan adalah salat duha. Jika seseorang sudah melakukan sholat duha sekian lama, supaya tidak terlihat, maksudnya menjedakannya gimana Ustaz? Apakah dirutinkan misalnya setiap 2 minggu sekali, bolong sehari, atau dalam periode tertentu tidak melakukan sama sekali sekian lama? Kalau riwayat Rasulullah SAW gimana Ustaz? Ya, kalau di yang di riwayat tersebut, maka tidak ada keterangan berapa lama. Para sahabat cuma menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW rutin melakukannya, seolah-olah Nabi nggak akan meninggalkannya ini, saking rutinnya. Nah. Kemudian di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan salat duha, sehingga para sahabat berkata, ini kayaknya Nabi Muhammad nggak akan lagi melakukan salat duha. Jadi nggak disebutkan periode waktunya. Ya, ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa ini kalau mau diselang-seling begini ya, dan tidak harus ada yakni angka yang tepat tertentu begitu kan. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat duha tetap walaupun dirutinkan enggak masalah. Dia tetap disunahkan secara secara mutlak, yakni enggak ada catatan tambahan. Catatan tambahan ini maksudnya seperti tadi, sholat duha itu sunnah, tapi untuk melakukannya harus diselang-seling. Nah, ini berarti ada catatan tambahan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat duha itu disunahkan tanpa ada catatan tambahan. Jadi mau mau dirutinkan tidak masalah. Itu benar. Cukup jelas Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan masih saya ana coba bacakan semua Ustaz ya. Tidak semua. 3 saja insyaallah. 3 Ustaz ya. Nah. Apa nih, Ikhwah? Pak Faisal sebentar ya. Ana yang ini dulu yang di udah ngantri dari Ibu Salma Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sujud tilawah dan sujud syukur ini dianggap sebagai sholat juga, yang berarti harus terpenuhi syarat-syarat sholat sebelum melakukannya, semisal toharoh, menutup aurat, dan lain-lain. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Tentunya menutup aurat itu jelas ya. Akan tapi apakah harus pada atau dengan berwudu, maka itu para ulama berbeda pendapat. Nah, lebih baik dalam kondisi berwudu. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, kemudian ana nih mau bertanya Ustaz. Ana pernah dapat mushaf Ustaz, kemudian di mushaf itu ada doa khusus untuk tiap-tiap ayat sajadah Ustaz. Apakah sahih ini seperti ini Ustaz? Iya, itu harus dicek masing-masing sanadnya. Wallahu a'lam. Kalau secara umum apa yang kita baca Ustaz ketika sujud tilawah? Bacaan seketika sujud seperti biasa. Oke. Nah, ya, ada beberapa doa ya, tapi itu harus dicek. Itu sebagaimana Anda bilang tadi. Oh iya, Ustaz. Anda tidak tahu apa yang dimaksud, yang doa mana yang dimaksud dan seterusnya. Nah. Iya, Ustaz. Ya. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian Pak Faisal Tahir Rambi, fadol Pak. Ana unmute. Unmute. Ya, silakan Pak Faisal Tahir. Oke. Okay. Sebentar. Okay. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya tentang doa istikharah. Ketika kita mengucapkannya setelah sol istighfarah, apakah tangan kita diangkat atau tidak, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, itu terkait, yakni terkait menengadahkan tangan ya ke dalam berdoa. Secara umum itu mengangkat tangan itu disyaratkan ketika berdoa secara umum. Jadi tidak masalah. Terjawab ya. Terjawab Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan ikhtitam Ustaz atau nasihat kepada kamu. Ustaz Afwan, boleh satu lagi enggak Ustaz? Mohon. Nah, silakan. Atau karena menyangkut keseharian tadi Anda terlupa. Begini Ustaz, di masjid dekat rumah Anda saat salat Jumat subuh dia selalu membaca surat sajadah sama Al-Insan ya Ustaz. Tapi itu berlangsung terus-menerus tanpa pernah putus. Nah, suatu saat ada kultum di sana, ada ustadznya, Anda bertanya, apakah asan kalau kita melakukan sesuatu yang sunnah terus-menerus tanpa putus sehingga seolah-olah menjadi wajib? Apakah ini baik? Dia mencontohkannya, nggak apa-apa, karena sholat sunnah seperti halnya tarawih. Tarawih kita tidak putus selama sebulan, gitu, Ustadz. Kiasnya. Sementara kalau tarawih kan ada jangka waktunya, Ustadz. Apakah boleh, Ustadz, surat mewajibkan seperti apa merutinkan seperti tadi tanpa putus Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, ini secara kaidah tentunya boleh saja untuk merutinkan. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa tugas dari ulama adalah menjelaskan bahwa ini sunnah saja. Bukan wajib. Ya, ketika ada kekhawatiran bahwa orang-orang memikirkan bahwa ini wajib, para ulama harus menjelaskan. Menjelaskan bisa dengan ucapan, kajian, gitu kan? Ini adalah sunnah saja. Atau dengan perbuatan, yaitu tidak merutinkan sekali-kali. Ya, jadi secara hukum sunnahnya bahwa dia adalah amalan sunnah. Tidak masalah kalau kita rutinkan, karena memang dia tidak akan lagi berubah menjadi wajib. Sebagaimana disebutkan oleh ustadz tersebut. Itu benar, argumentasi yang sangat benar, ya. Terus bagaimana sholat tarawih? Tidak akan sholat tarawih kemudian tiba-tiba jadi wajib. Karena apa? Karena syariat telah setelah sempurna, tidak akan berubah, ya. Akan tetapi kondisinya sekarang untuk sholat tarawih itu orang-orang insya Allah sudah paham, ya. Kebanyakan orang atau hampir semua kaum muslimin paham sholat tarawih itu tidak wajib. Nah, tapi kalau misalkan ada kondisi di mana, misalkan di sebuah daerah, mereka mulai merasa sholat tarawih rutin berjamaah pada malam bulan Ramadan itu wajib. Nah, pada kondisi ini, ya, ketika ada kekhawatiran untuk meyakini bahwa itu wajib, maka tugas seorang ulama atau dai adalah meluruskan. Jadi meyakini yang wajib itu sunnah, atau sebaliknya, meyakini yang sunnah itu wajib, itu sama-sama tidak boleh. Ya, sama-sama tidak boleh. Karena meyakini yang sunnah sebagai wajib, nanti kita akan suuzon kepada orang yang meninggalkannya, gitu kan? Jadi apalagi perkara yang makruh dianggap wajib. Antum tahu maksud anda ke arah mana ya perkara yang makruh. Di lain sisi makruh, tapi dari praktek wajib itu. Kalau enggak dimusuhi. Yani, jadi perkara-perkara yang sunnah seperti ini, ketika ada kekhawatiran orang-orang meyakini itu wajib, nah, hanya pada kondisi inilah maka seorang dai atau seorang ulama harus menjelaskan bahwa ini hanya amalan sunnah, atau mempraktekkan menyelisihi terkadang dalam ya beberapa kondisi dia tidak melakukan amalan sunnah tersebut. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Karena begini, Ustaz, imam ini membaca surat dengan ritme yang lambat. Jadi kalau surat sajadah itu sangat cukup panjang, sehingga beberapa jamaah kalau subuh Jumat itu ada yang pindah ke masjid tetangga. Mereka menyatakan agak berat. Nah, anak sampaikan ke imam, tapi kalau imam tidak berubah, nanti kita sudah menyampaikan, Ustaz, ya. Ini udah hampir 4 tahun, Ustaz, bayangkan. Setiap minggu. Masya Allah. Ya, itu berarti masuk ke bab lain. Masuk ke bab lain, yaitu hendaknya meringankan untuk mempermudah bagi para jamaah untuk. Nah, saya cukup. Itu masuk dalam khairan. Jazakallah. Ya. Itu masuk dalam bab yang itu. Nah, Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Jazakallah Kang Rian. Siap, Kang Ari. Fadil Ustaz memberikan ikhtitam bagi kami. Jadi alhamdulillah kita telah membahas tentang beberapa salat sunnah, ya. Dari pertemuan pekan lalu sampai pekan sekarang, maka yang hendak kita ingatkan, ya, kepada diri anda pribadi dan tentunya kita semua, ya, yaitu bahwa ini kita belajar fikih adalah untuk beramal. Belajar fikih adalah untuk beramal. Keberkahan ilmu adalah ketika diamalkan. Tentunya ini adalah reminder bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Nah.